Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok yang mengundurkan diri dari Gerindra diejek sebagai maling kundang. Di sisi lain, Kompas menulis yang jadi maling kundang semestinya adalah DPR. Alasannya, DPR dipilih rakyat tapi malah mau mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, atau akrab disapa Wiwi. Ibu Wiwi, bagaimana komentarnya soal ini? Ada kepala-kepala daerah yang lain yang juga bersuara yang sangat lantang, sebetulnya sangat mendukung pilkada langsung. Tapi mungkin Pak Ahok gak perlu lah ya, jadi contoh dulu. Nuansa politiknya tinggi sekali. Yang lain juga sama. Bima Arya, terus Pak Ridwan Kamil, ada yang dari Bantaeng itu juga. Kita mendengarkan ada 4 lah ya, kepala daerah yang hasil pilkada langsung. Mereka menyuarakan itu proporsional. Tidak semeruncing atau semengkristal seperti ini. Kalau kita kan baru fresh selesai pemilu presiden, dan di situ ada yang menang, ada yang kalah, ada koalisi merah putih, ada koalisinya PDIP gitu kan, yang mendukung. Suasana gini ini masih segar seperti itu, sehingga nuansa politisasi itu ya masing-masing bersikukuh. Akhirnya seperti itu. Dulu sama bersikukuh, tidak semua fraksi setuju DPRD, tidak semua fraksi juga setuju dengan langsung. Nah ini kan kita rumit, makanya kepanggang-panggang lama. Sekarang semakin muatan politiknya semakin kencang. Harus kendur dulu supaya kita semua jernih gitu ya, sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul nantinya adalah untuk kemanfaatan, untuk kemajuan Indonesia, kemajuan daerah. Masalahnya kan Panja ini seolah-olah berpacu dengan waktu. Waktunya sudah sempit, sebentar lagi anggota DPR RI dilantik, sangat ketat, dan sudah diputuskan sekitar tanggal 25 akan ada pleno untuk sampai pada ketetapan rancangan undang-undang pilkada dan sekaligus di sini undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemda itu. Lantas bagaimana Bu Wiwi menilai baiknya keputusan yang diambil dari revisi undang-undang pilkada ini? Tentunya ini kan mengacu pada konstitusi. Konstitusi telah mengamanatkan pasal 18.4 itu sangat jelas, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Dengan secara demokratis dikaitkan lagi filosofi sampai mengapa pilkada itu dilaksanakan secara langsung. Tidak akan ada pilkada kalau tidak ada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Itu yang jangan dilupakan. Tentunya ada kaitan yang erat seperti ini, itu ada maksudnya. Tujuannya adalah karena otonomi diarahkan untuk sebetulnya meningkatkan daya saing lokal, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, itu real di daerah-daerah. Oleh karena itu, memang daerah ini harus ada nuansa baru dengan sistem multipartai. Asumsinya bahwa melalui langsung ini akan mampu memunculkan pimpinan-pimpinan daerah yang sungguh-sungguh nantinya mampu memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam konteks seperti itulah sebetulnya nyambung bagaimana praktek demokrasi sampai ke lokal mensyaratkan pemerintah daerah ya memang relatif demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semua dana-dana yang sudah digelontorkan ke daerah memang akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ternyata setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan masing-masing, baik dari sisi budaya dan kebutuhan masyarakat akan proses berpolitik. Kemudian, haruskah DPR menyusun undang-undang pilkada yang juga mengakomodir kondisi seperti ini, Bu Wiwi? Dalam konteks itu mungkin sudah saatnya Indonesia merumuskan juga sesuai dengan karakter dan kekhasan masing-masing daerah, daerah-daerah mana yang memang betul-betul memenuhi syarat, tidak ada keterpaksaan untuk melakukan pilkada langsung. Jangan dipaksakan dengan kebijakan seragam. Itu kan pola-pola orde baru. Daerah-daerah ini memiliki kekhasannya masing-masing, potensinya dan sebagainya. Yang seperti Papua kan bisa mengatakan secara eksplisit bahwa tolong kami juga nggak perlu pilkada langsung. Seperti itu harus dipertimbangkan serius. Karena itu memang harus, kalau rancangan undang-undang ini merupakan koreksi terhadap pelaksanaan praktek-praktek demokrasi, seharusnya memang mampu menghadirkan satu rancangan undang-undang yang relatif komprehensif, yang membaca bagaimana kondisi daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. tentunya terkait dengan apa yang kita lakukan selama ini sejak 2001, yaitu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tadi. Nyambung gitu loh. Nah, ini juga amanah konstitusi bahwa semua sumber-sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan alam kita dan sebagainya itu dikelola untuk sebesar-besarnya kemanfaatan atau hajat hidup orang banyak. Lah, dalam konteks itu pula sebetulnya bagaimana proses menjalankan demokrasi di level lokal tentunya sama dengan kebijakan otonomi daerah. Tidak semua daerah ini kan diberikan otonomi khusus atau istimewa atau kehususan seperti di DKI Jakarta, istimewa seperti di Yogyakarta, khusus seperti Aceh dan Papua. Demikian pengamat politik LIPI Siti Zuhro atau akrab disapa Wiwi, saya Gerry Sadewa.